Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah wat-talabah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-6 dari bulan Rabi'il Akhir 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 20 November 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari karya al-imam Baqiyatus Salaf al-Allamah al-Syeikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah wara'ah. Di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala syarhis sunnah lil-imam al-Barbahari alaihi rahmatullah. Yang mana walhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ucapan musannif alaihi rahmatullah terkait dengan iman yang harus dimiliki oleh seorang muslim muslimah, yang harus dimiliki oleh seorang mukmin mukminah terhadap wujudnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makhluk tersebut yang mulia adalah makhluk yang gaib, yang tidak nampak pada kasat mata kita, akan tetapi kita wajib untuk mengimaninya, bahkan itu adalah bahagian dari akidah min aqaidi ahli sunnati wal jamaah, tanpa membeda-bedakan apakah malaikat tersebut kita ketahui namanya atau mungkin malaikat tersebut tidak kita ketahui namanya. Apakah malaikat tersebut memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu kepada anbiya war rusul, atau mungkin memiliki tugas-tugas yang lainnya. Masing-masingnya tetap harus kita imani. Bahkan apabila satu saja dari kalangan malaikat Allahu Jalla wa'ala kita benci, tidak kita imani, bahkan cenderung kita kufur kepadanya, maka disebutkan dalam kaidah syariat, dia telah membenci, mengkufuri seluruh malaikat Allah tanpa terkecuali. Sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya yang mulia, Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwun lil kafirin. Maka dari ayat-ayat ini, faedah yang telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, فالذي يكفر بملك واحد من الملائكة كافر بجميع الملائكة. Barang siapa yang mengkufuri satu saja dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka artinya dia telah kafir, telah mengkufuri, telah tidak beriman dengan seluruh malaikat-malaikat Allah tanpa terkecuali. Padahal yang dia benci hanyalah Jibril, seperti kaum Rafidah yang mewarisi akidah dari bangsa Yahud. Bahkan kaum Rafidah meyakini malaikat Jibril sebagai al-kha'in, malaikat yang berkhianat atas risalah yang dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang diamanahkan oleh Allah Jalla wa'ala kepadanya. Maka apabila keyakinan seperti ini ada pada diri seorang mukmin, wal'iyadzubillah, artinya mereka kaum Rafidah telah mengkufuri seluruh malaikat-malaikat Allah yang lainnya. Jadi salah satu dari poin keimanan seseorang yang kita kenal dengan arkanul iman, yang diantaranya adalah al-imanu bil malaikah, itu tidak ada pada sisi mereka kaum Rafidah wal'iyadzubillah. Maka silahkan kita nilai sendiri apakah mereka masih masuk ke dalam deretan kaum muslimin ataukah sudah keluar dari barisan kaum muslimin. Kita lanjutkan ikhwati fillah yura'akumullah, apa yang disampaikan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Qala al-muallif Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan, al-imam al-Barbahari rahimahullah mengatakan, wa nu'minu birrusuli wal anbiya, kami beriman kepada para rasul dan para nabi. Kemudian beliau menjelaskan satu persatu, wan nabiyyu man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi, war rasulu man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Inilah perbedaan antara nabi dan rasul. Apa itu nabi? Atau siapa itu nabi? Nabi adalah man uhiya ilaihi bi syar'in, seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat. Walam yu'mar bi tablighihi, akan tetapi beliau tidak diperintah untuk menyampaikannya. Hanya diberikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan syariat al-Islam tentunya. Karena al-Islam bukan hanya agama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, al-Islam pun merupakan agama dari para anbiya war rusul yang lainnya. Diberikan syarat Islam, tapi lam yu'mar bitablighihi. Ini yang harus antum garis bawahi ayuhat talabah bagi yang memiliki kitab, atau mungkin para ikhwah yang memiliki kitab. Walam yu'mar bitablighihi, ini inti poinnya, inti pembahasannya. Mereka diberikan syariat, tapi tidak diperintah untuk menyampaikannya. Adapun para rasul, ar-rasulu man uhiya ilaihi bisyar'in, sama. Rasul adalah siapa yang diberikan syariat oleh Allah Jalla wa'ala, akan tetapi wa umira bitablighihi, akan tetapi mereka mendapatkan beban, mendapatkan amanah, mendapatkan kewajiban untuk tabligh, menyampaikan ar-risalah, tabligh al-wahyi, menyampaikan wahyu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah, wal farqu bainan nabiyyi war rasuli anna ar-rasula yub'atsu bi syari'atin munazzalatin 'alaihi bi khilafin nabiy fa innahu yub'atsu bi syari'atin munzalatin 'ala man qablahu min ar-rusuli ka anbiya'i bani Israil fa innahum bu'itsu bi risalati Musa 'alaihi salam bit Tawrah. Beliau menjelaskan wal farqu bainan nabi war rasul, yang merupakan perbedaan antara nabi dengan rasul adalah annar rasula, bahwasanya rasul yub'atsu bi syari'atin munazzalatin 'alaihi. Para rasul itu adalah orang-orang yang diberikan syariat, diberikan wahyu demi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, munazzalatin alaih, yang memang syariat tersebut diturunkan kepada mereka secara khusus, bukan meneruskan dari para nabi sebelum mereka, para rasul sebelum mereka, bukan, tapi memang khusus diberikan kepada mereka. Contoh kecilnya saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam belum membawa syariat Islam yang berbeda dengan syariat Islam yang di berikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada anbiya wa rusul sebelum beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alaihi wassalatu wassalam. Jadi diberikan syariat khusus, syariat Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi, bikhilafin nabi, berbeda dengan an-nabi. Adapun nabi, fa innahu yub'atsu bi syari'atin munzalatin ala man qablahu minar rusul. Adapun nabi atau para nabi secara umum, mereka adalah orang-orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat, akan tetapi bukan syariat yang baru khusus untuk mereka. Munzalatin 'ala man qablahu minar rusul, sudah diturunkan oleh Allah Jalla wa ala kepada rasul sebelum nabi tersebut, ke anbiya Bani Israel. Contohnya adalah para nabi yang ada di tengah-tengah kaum Bani Israel. Fa innahum bu'itsu bi risalati Musa alaihi wassalam. Mereka itu semua diutus dengan syariat Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Yang mana Nabiullah Musa ini merupakan rasul karena beliau membawa syariat baru yang khusus kepada beliau, bukan meneruskan apa-apa yang telah lalu, apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Jalla wa ala kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Tidak. Musa alaihi salatu wassalam rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka risalah yang dibawa, syariat yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dengan adanya kitab Taurat diteruskan oleh para nabi setelah tidak adanya Nabiullah Musa di tengah-tengah mereka. Karena kita mengetahui sejarah bagaimana kaum Bani Israel merupakan satu kaum yang sangat banyak memiliki para nabi yang ada di tengah-tengah mereka. Satu meninggal diutus lagi yang baru, satu meninggal diutus lagi yang baru, demikian seterusnya. Ini yang ada di sisi kaum Bani Israel. Maka ketika Musa alaihissalatu wassalam membawa syariat Islam, kemudian Nabiullah Musa sudah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka, digantilah dengan para nabi setelah Musa alaihissalatu wassalam. Apakah para nabi ini membawa syariat baru? Jawabannya tidak. Tapi mereka meneruskan syariat yang telah dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, meneruskan syariat yang telah diajarkan oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dengan At-Taurah. Kemudian Asy-Syaikh menukilkan firman Allah Jalla wa'ala yang ada di dalam suratul Ma'idah ayat yang ke-44. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyyuna wal-ahbar. Kata Allah Jalla wa'ala dalam firman yang mulia, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Kamilah yang telah menurunkan at-taurah, yang di dalam At-Taurah tersebut terdapat hidayah, begitu pula terdapat an-nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kitab As-Samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, pastilah mengandung hudan wa nur. Pastilah mengandung hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula cahaya yang bisa menerangi hakikatnya, yang bisa menerangi keadaan mereka kaum Bani Israel pada kehidupan-kehidupan dunia mereka. Hudan wa nur. Dan itulah memang sifat khusus yang dimiliki oleh kitab suci yang diturunkan oleh Allah Jalla wa ala. Ada petunjuknya dan ada cahayanya. Yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu. Yang dengan At-Taurah tersebut diputuskanlah perkara orang-orang Yahud. Yahkum biha an-nabiyyun alladzina aslamu lilladzina hadu. Orang-orang Yahudi ahlul kitab yang diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul kitab, karena memang mereka diturunkan Alkitab kepada mereka, diturunkan At-Taurah kepada mereka. Maka At-Taurah tersebut, kitab suci tersebut, dijadikan sebagai marja, dijadikan sebagai landasan utama untuk memutuskan, menghakimi, menyelesaikan perkara orang-orang Yahudi, urusan orang-orang Yahudi. Siapa yang menyelesaikannya? Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Naam, ketika Nabiullah Musa ada di tengah-tengah mereka. Ketika tidak ada, an-nabiyun. Ketika tidak ada, para nabi yang menyelesaikan urusan-urusan mereka, perselisihan-perselisihan mereka, khilafat yang ada di tengah-tengah mereka. Siapa lagi selain an-nabiyun yang menyelesaikan dengan landasan at-taurah tersebut? War-rabbaniyuna wal-ahbar. Begitu pula orang-orang alim di tengah-tengah mereka yang juga melandasi hukum-hukumnya dengan Taurah, kitab suci tersebut. Begitu pula para al-ahbar, ahli ibadah yang ada di tengah-tengah mereka. Maka syahidnya apa ikhwati fillah yara'akumullahu ayyuhat talabah? Ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan yahkumu bihan nabiyyun, maka para nabi menjadi hakim di tengah-tengah mereka, menyelesaikan urusan-urusan mereka, menyelesaikan perselisihan-perselisihan di tengah-tengah mereka. Karena para nabi tersebut membawa apa yang telah dibawa oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dalam Al-Kitab, yakni At-Taurah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh hafizahullah wara'a, fahum yahkumuna bit-taurati allati unzilat ala Musa alaihi salam. Maka mereka, yakni para nabi, adalah orang-orang yang memutuskan perkara di tengah-tengah bangsa Yahud tersebut, Bani Israel tadi, dengan Taurah, dengan landasan utamanya adalah kitab suci Taurah yang telah diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Walam ya'tu bi syari'atin mustaqillatin. Mereka tidak membawa syariat yang tersendiri, syariat yang baru, berbeda dengan Taurah yang ada di sisi Nabiullah Musa. Lah, inilah para nabi. Jadi mereka tidak membawa syariat baru. Mereka sekedar meneruskan apa yang telah dibawa oleh Rasul sebelum mereka. Dalam hal ini adalah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Bi khilafir rasuli fa innahu ya'ti bi syari'atin mustaqillatin wa yu'mar bi tablighiha. Berbeda dengan ar-rasul. Kalau yang namanya Rasul, maka mereka itu memang diberikan syariat mustaqillah, syariat tersendiri, syariat yang baru oleh Allah Jalla wa'ala, wa yu'maru bitablighiha. Tambah lagi, mereka diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyampaikan syariat-syariat tersebut. Amman nabiyu fayu'maru bitablighi risalati man qablahu. Adapun seorang nabi, mereka diperintahkan untuk menyampaikan sebuah risalah, menyampaikan sebuah syariat yang telah ada syariat tersebut dari Rasul sebelum mereka. Waqad yuha ilaihi fi qadiyatin khassah. Maka pertanyaannya sekarang, apakah para nabi yang tidak mendapatkan risalah baru, yang tidak mendapatkan syariat baru, syariat tersendiri yang mereka hanya meneruskan apa yang telah ada di sisi Rasul sebelum mereka, apakah mereka juga mendapatkan wahyu? Ini pertanyaannya sekarang. Kalau mereka hanya diminta untuk meneruskan apa yang telah ada di sisi Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dari At-Taurah, apakah mereka mendapatkan wahyu? Kan mereka sudah tidak mendapatkan ajaran-ajaran atau syariat-syariat karena sudah sempurna semua di dalam At-Taurah. Maka dijawab di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a, wa qad yuha ilaihi fi qadiyatin khassah. Terkadang mereka juga diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala fi qadiyatin khassah, dalam perurusan-urusan atau dalam perkara-perkara tertentu. Hadha huwal farq. Inilah bedanya antara para nabi dan para rasul. Maka kesimpulannya ikhwati fillah yara'akumullah wa ayyuhat talabah, bahwasanya para nabi adalah orang-orang yang sekedar meneruskan. Jangan sampai disalahfahami ketika ana menyebutkan sekedar meneruskan, itu sebuah hal yang meremehkan derajat mereka para nabi. Kalla wa alfu kalla. Mereka meneruskan, akan tapi tantangan mereka sebagai nabi luar biasa. Mereka juga dicemooh, mereka juga didiskreditkan, mereka juga dipojokkan, mereka juga difitnah. Bahkan kalau dari Bani Israel secara khusus, kian kali berusaha untuk melakukan aksi pembunuhan kepada para nabi. Jadi jangan difahami kalau sekedar meneruskan berarti, oh para nabi gak memiliki manzilah khusus kok, oh para nabi gak memiliki kedudukan yang mulia. Oh, salah Anda dalam memahami sebuah ucapan. Jangan ambil sebuah kesimpulan. Maka para nabi yang meneruskan apa yang ada di sisi Rasul sebelum mereka, bedanya dengan Rasul adalah tidak adanya perintah dari Allah Jalla wa'ala untuk mentabligh risalah yang baru. Cukup mereka mentabligh, menyampaikan kepada umat yang berada di tengah-tengah mereka risalah yang sudah diberikan oleh Allah kepada Rasul sebelum mereka. Hadha huwal farq. Inilah perbedaannya. Adapun ar-rasul, seperti yang sudah kita ketahui, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam rasul. Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam pun rasul. Jadi kalau seorang rasul pasti dia nabi. Tapi tidak sebaliknya. Nabi belum tentu rasul. Ini yang harus kita fahami. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sekaligus rasul alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam sekaligus rasul alaihi salatu wassalam. Kalau seorang rasul pasti nabi, tapi tidak sekali lagi sebaliknya. Wa man kafara bi nabiyyin wahidin fa huwa kafirun bil jami'. Barang siapa yang mengkufuri salah satu nabi saja dari nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, fa huwa kafirun bil jami'. Maka artinya dia telah mengkufuri seluruh para nabi dan rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus ke tengah-tengah umat manusia. Kafirun hatta bin nabi alladhi yaz'um annahu yu'minu bih. Dia dihukumi sebagai seorang yang kafir. Dia dihukumi sebagai seorang yang kufur, keluar dari Islam, keluar dari ajaran nabinya, walaupun dia menyangka, dia menganggap bahwa dia telah beriman kepada nabi yang ada di sisinya tersebut. Contoh misalkan Kaum Nasrani yang beriman dengan Nabiullah Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam, dengan kitab suci yang dinamakan dengan Al-Injil, atau kalau bahasa mereka adalah Bible. Kalau seandainya kaum Nasara, mereka adalah orang-orang yang jujur di dalam keimanan mereka kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, maka ketika Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam diturunkan ke muka bumi yang ajaran beliau menghapus ajaran Nabiullah Musa, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, maka seharusnya mereka ikut tunduk. Seharusnya mereka ikut patuh dengan apa yang telah dibawa oleh Nabiullah Isa, oleh Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dalam Injil telah memberikan bushra, telah memberikan kabar gembira. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang setelahku seorang nabi dan seorang rasul yang bernama Ahmad, yakni Muhammad alaihissalatu wassalam. Kalau mereka kaum Nasara jujur di dalam keimanan-keimanan mereka, ketika Nabiullah Muhammad alaihissalatu wassalam diutus, mereka akan beriman dan meninggalkan Nasraniyah yang ada di sisi mereka. Tapi iskalnya, permasalahannya, ketika mereka mempertahankan syariat yang ada di sisi Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dengan Injilnya, dengan Bible-nya, kemudian mereka mengkufuri apa yang ada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kaedah Islam dengan tegas mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Yang mana orang kafir tersebut tetap dihukumi bahwa dia mengkufuri ajaran Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, walaupun mereka yaz'um, walaupun mereka menyangka, mereka menganggap bahwa kami beriman dengan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Karena saling keterkaitan, ikhwati fillah, ya ra'akumullah wa ayyuhat talabah. ilaqah yang sangat erat, hubungan yang sangat erat, korelasi yang sangat erat antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Kalau satu saja dikufuri, maka artinya dia telah mengkufuri seluruh para nabi dan rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini, termasuk nabi yang mereka anggap mereka beriman kepadanya. Li'annal anbiya'a ikhwatun. Kenapa demikian? Karena para nabi adalah saling bersaudara. Ini faedah yang harus kita catat dengan tinta emas. Ikhwati fillah ya ra'akumullah wa ayyuhat talabah. Li'annal anbiya'a ikhwatun. Karena seluruh para nabi antara yang satu dengan yang lainnya itu saling bersaudara. Apa artinya? Yang namanya saudara, gak bisa kita saling menyakiti. Kalau kita beriman dengan satu, kita beriman dengan yang lainnya. Kalau kita wal'iyadzubillah mengkufur yang satu, berarti kita mengkufur yang lainnya. Karena mereka sama, gak ada yang perlu kita ingkari. Sumber mereka satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ajaran mereka pun satu, berasal dari kitab suci yang juga bersumber dari satu zat yang Maha Esa, zat Allahu Jalla Jalaluh. Maka gak bisa berdasar sebuah logika berfikir yang mengatakan saya ingin tetap berada pada keimanan saya terhadap Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Atau mungkin sebagian bangsa Yahud yang mengatakan saya ingin tetap berada di atas keimanan saya, beristiqamah di atas keimanan saya terhadap Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ini sama sekali tidak berdasar, ikhwati fillah ya ra'akumullah wa ya ayyuhat talabah. Tidak berdasar sama sekali. Kenapa? Li'annal anbiya ikhwatun. Karena para nabi itu saling bersaudara. Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saling bersaudara. Enggak boleh kita mengingkari salah satu dan yang lainnya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ikhwatun li'allat silsilatun wahidatun tariqatuhum wahidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam sahihnya. Begitu pula Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam sahihnya, yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah. Dan lafaz yang ada di sisi Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah adalah wal anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Para nabi itu ikhwah li'allat. Para nabi itu bersaudara. Ummahatuhum syatta. Ibunda-ibunda mereka saling berbeda. Mereka dilahirkan dari kandungan-kandungan yang berbeda. Naam. Akan tetapi apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa dinuhum wahid. Akan tetapi agama mereka itu satu. Apa maksudnya ikhwatun li'allat? Saudara. Mereka ini saling bersaudara. Silsilatun wahidah. Intinya itu mereka satu, berasal dari satu. Tariqatuhum wahidah. Jalan mereka pun satu, yaitu jalan yang bisa membimbing para hambanya, para umatnya, afwan, para umatnya menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, "Faman kadzdzaba biwahidin minhum fahuwa makadzibun bil jami'." Dan barang siapa yang mendustakan satu saja dari para nabi dan rasul tersebut, maka hakikatnya dia telah wal'iyadzubillah, hakikatnya dia telah wal'iyadzubillah mukadzibun bil jami', mukadzib bil jami', artinya mendustai secara menyeluruh. Li'annal ladzi ma'a hadza ma'al akhar kulluhum rasulullah. Karena nabi yang ada pada kaum ini, nabi yang ada pada kaum itu, semuanya sama. Semuanya utusan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. فالذي يزعم أنه يؤمن بموسى كاليهود ويكفرون بعيسى وبمحمد عليهما الصلاة والسلام فهؤلاء كافرون بجميع الأنبياء حتى النبي الذي يزعمون أنهم يؤمنون به وهو موسى عليه الصلاة والسلام. Diberikan contoh di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Maka mereka yang menganggap bahwa mereka sedang beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam seperti keadaan mereka bangsa Yahud, akan tetapi hakikatnya yakfuruna bi Isa wa bi Muhammad, hakikatnya mereka telah mengkufuri ajaran yang ada di sisi Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, mereka mengkufuri ajaran yang ada di sisi Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa hakikatnya? Hakikatnya kata beliau, fahaulai kafirun, maka mereka semua itu adalah orang-orang kafir yang bijami'il anbiya, yang mengkufuri seluruh para nabi, yang mengkafiri seluruh para nabi. Hatta kata beliau, walaupun an-nabi alladhi yaz'una annahum yu'minuna bihi, walaupun kepada nabi yang mereka anggap mereka telah beriman kepada nabi tersebut, wahuwa Musa alaihi salatu wassalam, yaitu adalah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Benar-benar ikhwati fillahi ra'akumullah, perkara yang tidak bisa diremehkan, perkara yang tidak bisa kita kesampingkan dalam akidah kita kepada Allahu Jalla wa'ala, akidah kita kepada para nabi dan rasul. Ikhwati fillahi ra'akumullah, tidak sembarangan permasalahan ini. Jangan dianggap biasa. Beriman dengan satu nabi artinya telah mengimani seluruh para nabi Allahu Jalla wa'ala. Begitu pula ketika mengkufuri salah seorang nabi wal'iyadzu billah, juga teranggap dalam syariat yang mulia ini, dia telah mengkufuri seluruh para nabi tanpa terkecuali. Walaupun dikenal sebagai seorang Yahudi yang istiqamah, walaupun mungkin dikenal sebagai seorang Nasrani yang mustaqim, mengikuti ajaran-ajaran Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, mengikuti ajaran-ajaran Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, walaupun tidak bisa ditoleransi. Kenapa? Li'anna fil kitab alladhi ja'a bihi Musa dzikrun li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Alkitab yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, yakni At-Taurah, di dalamnya terdapat penyebutan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Firman Allah Jalla wa Ala menunjukkan hal itu yang ada di dalam suratul A'raf ayat yang ke-157. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhimul khaba'is wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Dalam surah Al-A'raf sangat tegas Allah Jalla wa Ala menyebutkannya, ikhwati fillah yarakumullah wa ya ayyuhat talabah. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka dapati sudah tercatat, sudah tertulis pada kitab suci mereka. At-Taurah ataukah Injil, itu mereka kitab suci, mereka memegang kitab suci. Oleh karenanya Al-Yahud wa Nasara disebut oleh Allah Jalla wa'ala sebagai ahlul kitab. Disebut oleh Allah Jalla wa'ala sebagai ahlul kitab, karena memang kitab suci yang diturunkan di tengah-tengah mereka, bukan kitab sembarangan, ikhwati fillah yarakumullah, kitab suci dari Allah Jalla wa'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka lihat dari kitab suci mereka, apakah itu At-Taurah ataukah Injil, pasti isinya ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Karena sumbernya satu, sumbernya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang mengkhabarkan itu semua. Allah yang membongkar kedustaan-kedustaan mereka. mereka mengkufuri adanya Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam, dibongkar oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim. Min ba'di ismuhu Ahmad akan datang. Dan ini tertulis, termaktub di dalam Injil. Dan kita harus mengimani itu semua. Kalau kita katakan atau kita diberikan syubhat, ini ada Injil sekarang, ada Bible, ayo kita buka. Enggak ada ayat tersebut. Berarti harus kita yakini bahwa apa yang ada di Injil zaman sekarang, Bible zaman sekarang, sudah banyak diotak-atik oleh para pendeta mereka. Wal-iyadzubillah. Karena mereka mengikuti hawa nafsu yang ada di sisi mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah mengkhabarkan, min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelahku, min ba'di. Kata Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, ismuhu namanya Ahmad. Karena kita mengetahui ya ikhwati fillah yarakumullah wa ayyuhat talabah, nama Nabi alaihi salatu wassalam banyak, ada 5 bahkan 6, bahkan sebagian ahli muarrikhin menyebutkan ada 10. Nama Rasul sallallahu alaihi wasallam Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Hashir dan yang seterusnya, hadis yang ma'ruf yang insyaallah sudah diketahui oleh para talabah kita. Ini isinya Nabi, ini isinya apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajarkan dari Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an pun mengajarkan, ini loh isinya Injil, ini loh isinya Taurat, apa? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanha'uhum 'anil munkar. Injil akan mengajarkan, Taurat pun akan mengajarkan untuk mereka mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf. Dan mereka melarang orang-orang yang di sekelilingnya, orang-orang yang berada di sekitar mereka, dari mengerjakan perkara-perkara yang mungkar. Ini diantara isinya. Dilanjutkan lagi oleh Allah Jalla wa'ala. Di antara isi dari At-Taurat wal Injil juga. Wa yahil atau wa yuhillu lahumut tayyibat. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan bagi mereka seluruh perkara-perkara yang baik. At-tayyibat. Sebaliknya, wa yuharrim. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan alaihimul khaba'ith. Bagi mereka, perkara-perkara yang buruk. Perkara-perkara yang menjijikkan. Perkara-perkara yang jelek. Segala sesuatu yang baik dihalalkan oleh Allah Jalla wa'ala. Segala sesuatu yang jelek diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak cukup sampai di situ. Disampaikan lagi oleh Allah Jalla wa'ala isi dari At-Taurah wal Injil. Wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Allah Subhanahu wa taala buang semuanya. Kesulitan demi kesulitan Allah buang. Beban demi beban Allah buang. Belenggu demi belenggu Allah buang. Allati kanat 'alaihim, padahal ada di tengah-tengah mereka. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Jalla wa ala, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Allah Jalla wa ala menutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya, "Falladzina amanu bihi." Maka orang-orang yang beriman kepadanya, wa azzaruhu dan memuliakannya, wa nasaruhu serta menolongnya, wa taba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu, demikian pula mereka mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Qur'anul Karim. Hak semuanya di sini ikhwati fillah yura'akumullah wa ayyuhat talabah hafizakumullah wa ra'akum, terkait dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falladzina amanu bihi, amanu bi Muhammadin alaihi salatu wassalam, wa azzaru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, memuliakan beliau, wa nasaru, menolong beliau alaihi salatu wassalam, wa taba'u nur alladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Allah Muhammad berupa cahaya, yakni Al-Qur'anul Karim. Ulaika humul muflihun, kata Allah Jalla wa'ala, memberikan pujiannya bagi kaum Yahud, bagi kaum Nasara yang mau meninggalkan agama Yahudi dan Nasraninya menuju agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Jalla wa'ala memberikan dan sanjung pada mereka, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ayat yang wadih, ikhwati fillah yarakumullah wa iyayhat talabah. Ayat yang sangat gamblang menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang telah Allah Jalla wa Ala berikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai haddun fasil bainal haqqi wal batil, sebagai batasan utama antara al-haq dengan al-batil. Mana al-haq? Mana al-batil? Bisa kita lihat mana yang diikuti oleh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mana yang diperintahkan untuk kita meninggalkannya. Bukan berarti Allah Jalla wa Ala menghapus apa yang ada di dalam syariat-syariat Taurat, syariat-syariat Injil. Oh, enggak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak ada lagi Allah menghalalkan perkara-perkara yang baik, enggak ada lagi Allah mengharamkan perkara-perkara yang jelek. Tidak demikian. Ajarannya tetap ada, amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan merupakan syariat terbaik yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula Allah menghalalkan perkara-perkara yang baik, Allah mengharamkan perkara-perkara yang buruk, termasuk rokok, khamar, dan yang seterusnya. Ada tetap di syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendatangkan syariat yang sempurna yang telah diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka kita diminta, semua makhluk, semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala diminta untuk mengikuti, diminta untuk beriman, diminta untuk menolong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terus berada di belakang beliau alaihi salatu wassalam dengan bimbingan Al-Quranul Karim. Itu yang bisa kita bahas, ikhwati fillah yara'akumullah wa yayuhat talabah, pada pertemuan malam hari ini. Bi'idnillahi ta'ala pada malam yang selanjutnya kita akan membahas firman Allah Jalla wa'ala yang juga dinukilkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan terkhusus dari suratul Baqarah ayat yang ke-146. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadr kifayah. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا يا رعاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.